Nah, Anda sudah lihat toh bukti. Nah, sekarang Ibu Isma, mikrofonnya suaminya mana? Ini dia. Ya, Ibu silakan. Abi. Seperti kita ketahui bersama, sekarang keadaan perusahaan kita sedang kurang bagus. Kemudian otomatis itu berdampak kepada keadaan ekonomi kita, kemudian kepada keadaan aktivitas keseharian kita. Di sini Umi tidak akan memaksa Abi untuk bekerja lebih keras. Abi bisa membaca sendiri apa kondisi kita seperti apa. Umi percaya Abi itu lebih tahu tentang apa yang lebih baik untuk kita. Akan tetapi ada yang ingin sedikit ada yang sedikit Umi garis bawahi, mungkin untuk saat ini ada beberapa pembiayaan yang harus kita cut, atau mungkin ada beberapa yang hal-hal tidak perlu yang mungkin bisa kita hentikan untuk menstop pengeluaran keuangan kita dengan kondisi ekonomi seperti ini. Bingung. Makasih Yomi. Abi sadar semua memang hidup mesti dijalani dalam kondisi sulit, dalam kondisi senang. Prinsip bagi Abi dari awal kasih tahu ke Umi, hidup manusia ya hidup kita cuman bisa sabar dan bersyukur. Ya memang sekarang kondisi ekonomi lagi gak bagus, ya mesti kita sabar. Kalau lagi senang, bahagia, syukur. Cuman ya sabarnya itu yang agak susah. Terima kasih banyak bagus. Tadi pakai saya cek waktu dia kan lihat ke belakang, saya khawatir dia menangis lah. Kan ke bawah sekali. Oke, tapi bagus. Nah, sekarang kita tadi Ibu Isma sudah menunjukkan bagaimana dia bicara. Meskipun kelihatannya tidak mungkin seperti itu ya dalam kesehariannya ya. Apalagi suaminya bilang terima kasih gitu. Lalu menasihatkan kesabaran begitu. Agak jauh dari kenyataan, tapi kita lihat saja dulu. Sekarang Ibu Mutiara. Ibu Mutiara silakan di sana, suaminya Pak Ari. Silakan, Pak. Dekat-dekat enggak apa ya? Ya. Sama Rio. Nah, kalau jauh katanya kayak pansus lagi. Yang sayang, bukan payang loh, sayang. Kemarin-kemarin saya liatin, Muti liatin kok kamu liat-liat lowongan di internet mau pindah kerja ya. Kalau bisa pindah kerjanya nanti aja ya, kalau udah dapet kerjaan lebih bagus. Jangan keluar sekarang, nggak boleh emosi gitu. Kan kamu udah punya tanggungan. Terus kita baru mau bikin program bayi tabung lagi. Gitu. Istriku. Istriku, marilah kita tidur. Ayo silakan. Sebenarnya Ari udah pikirin semua yang, cuman supaya lebih mantep, kita minta restu ke Bapak Ibu dulu ya. Oke ya, kapan ntar kita sempetin waktu ya tempat mereka. Oke deh. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, tolong Anda lihat. Setiap orang ada personal style-nya. Ada cara-cara yang khusus bagi setiap orang. Dan di dalam ilmu kepemimpinan, style itu bagian paling sulit untuk diubah. Cara-cara yang disukainya. Itu sebabnya kita melihat bahwa pribadi seperti ini pasti memiliki cara-cara yang lebih disukai, yang beda dari satu sama lain. Dan tiga orang ini beda sekali tuh. Ya? Kalau ini agresif, agresif sekali. Itu kalau di sini sangat anggun bicaranya dan sangat mendayu, sampai suaminya hampir menangis waktu bicara. Ya kan? Yang di sini betul-betul tadi anggota pansus memang. Nah, lihat apakah tebakan Anda tadi tepat? Seperti itu ya. Memang beliau akan lebih agresif, ini lebih lembut, ini lebih tegas. Nah, untuk pertama kali mungkin kita bisa tepat. Tapi kadang-kadang kita salah, hanya pesannya dalam memprofil, dalam membaca orang, jangan pernah putuskan final. Karena orang yang bersedih hati adalah orang yang menganggap kesedihannya final. Orang yang sombong adalah orang yang menganggap keberhasilannya final. Lihat itu. Orang yang tidak mau berubah pendapat adalah orang yang menganggap keputusannya final. Padahal semua mungkin berubah. Orang yang kita kenal 5 tahun yang lalu sekarang beda. Tetapi kita mempunyai kecenderungan untuk menganggap orang sama seperti yang kita kenal dulu. Nah, dalam profiling seperti ini, kita mau berpihak pada yang membahagiakan. Cek dulu hal-hal yang membahagiakan dari masing-masing pribadi, lalu berpihaklah. Jangan berpihak kepada dugaan buruk. Berpihaklah kepada dugaan baik, walaupun kemudian orangnya buruk, dia tertarik untuk membaikkan dirinya, karena yang kita puji kebaikannya. Begitu. Super sekali Pak Mario. Ibu, silakan. Terima kasih banyak. Silakan. Terima kasih Pak. Kita akan break sejenak dan kita akan berikan hasil dari polling juga saat lagi. Jadi pemirsa, jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami tentunya di Mario Teguh Golden Way. Ini bukan orang biasa. Bukan hanya senang untuk tampil menulis namanya besar-besar MAP, PLN. Bukan itu. Setelah teratur, saya melihat ada perasaan bertanggung jawab.